Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muhtasar Zadul Ma'ad, bekal menuju kampung akhirat dari kitab Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang salat, ya, yaitu tentang qiraah, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat. Beliau menjelaskan secara panjang tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat-surat yang dibaca oleh Nabi di salat-salatnya. Ya. Yang pertama adalah salat fajar, salat subuh. Beliau membaca ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang panjang, Tiwalul Mufassal. Ini yang paling sering. Karena salat subuh ini salat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan salat subuh, sesungguhnya bacaan salat subuh itu disaksikan, yakni dihadiri oleh para malaikat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya turun pada sepertiga malam terakhir. Oleh karenanya, yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah surat-surat yang panjang. Dan yang paling banyak adalah Tiwalul Mufassal, yaitu mulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Ya, kadang juga beliau membaca surat Ar-Rum. Ya, kadang juga membaca surat Ar-Rum. Tapi kadang-kadang juga membaca surat-surat yang pendek. Tapi yang paling sering adalah surat-surat yang panjang, Tiwalul Mufassal. Ini yang paling sering. Tapi sesekali beliau membaca surat yang pendek. Idza syamsu kuwirat, kadang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kadang malah surat-surat yang lainnya yang pendek. Ini menunjukkan bahwa boleh kalau seorang pada sholat subuh sesekali kemudian membaca surat yang pendek, itu boleh. Tapi yang paling sering, yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang panjang. Tapi panjangnya di sini tidak terlalu panjang yang sampai memberatkan. Ya, misalkan baca Al-Baqarah, An-Nisa lengkap, ya. Saya jadi teringat sebuah kisah. Pernah ada diceritakan ada seorang masuk sholat subuh, kemudian imamnya baca surat Al-Baqarah. Kata dia, paling imam baca sebagiannya saja, enggak semuanya. Kayak kita kan seringnya gitu, kayaknya baca surat Al-Baqarah tapi 5 ayat toh. Ya, dikiranya seperti itu, enggak taunya ternyata ya semuanya, hampir 3 juz. Ketika udah mau selesai surat Al-Baqarah, dia bilang paling selesai. Ternyata nyambung lagi surat Ali Imran. Ya, nyambung. Itu 2 surat 1 rakaat. Ketika bangkit pada rakaat yang kedua, dia berpikir kayaknya ini surat pendek. Ya, kul huwai. Kan tadi surat apa rakaat yang pertama udah panjang. Enggak taunya baca surat An-Nisa. ya, baca surat An-Nisa sampai hampir terbit matahari. Ya, setelah selesai imamnya ngomong, para jemaah maaf, tolong diulangi sholat subuhnya karena tadi saya ternyata belum wudu. Emosi orang ini pak, imamnya dipukul, imamnya dipukul, ya. Akhirnya geger itu, kalau sekarang mungkin udah masuk TV kira-kira. Ya, imam sholat, imam masjid dipukul sama seorang jamaahnya, sampai dipanggil oleh raja saat itu. Kamu kenapa kok imam sholat kok dipukul? Diceritain, ya, dia membacanya terlalu apa? Panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Udah gitu habis sholat ngomongnya pak suruh mulangi lagi. Emosi saya raja. Raja yang ngomong bagus. Malah disetujui sama raja. Ya intinya tidak boleh terlalu apa panjang yang sampai memberatkan. Karena ingat bagi para imam, kalau kita mengimami itu bukan untuk kita sendiri. Kita mengimami itu adalah untuk orang lain juga. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Siapa yang mengimami salah seorang di antara kalian yang mengimami, maka hendaknya ya memendekkan. Ya, jangan terlalu panjang. Fa inna wara'ahu adh-dha'if was-sakim wal-kabir. Karena makmum di belakangnya itu ada yang orang yang sakit, ada anak kecil, ada orang yang tua, ada yang mungkin punya hajat, ya seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu apa, terlalu panjang. Tapi juga perlu diingat, bukan maksudnya kemudian terlalu pendek. Karena hadis ini kadang-kadang dipakai bukan pada tempatnya juga. Nah, ada orang panjang dikit imamnya. Ya, surat hari Jumat misalkan baca surat As-Sajdah. Memang Rasulullah kan baca surat As-Sajdah. Imamnya baca surat As-Sajdah. Dikai dalil tadi. Ya, enggak boleh terlalu panjang. Dulu Mu'ad bin Jabal aja dimarahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afattanun anta ya Mu'ad? Wahai Mu'ad, apakah kamu apa? Membuat fitnah, membuat orang lari. Ya. Padahal Mu'ad bin Jabal itu ceritanya mirip-mirip tadi. Dia kenapa dimarahi oleh Nabi? Karena terlalu panjang. Bacanya surat Al-Baqarah selesai. Ali Imran, An-Nisa. Ini ayat-ayat surat-surat yang panjang. Yang tentu memberatkan. Tapi kalau dia membacanya sesuai dengan bacaan Nabi. Misalkan baca Qaf. Misalkan. Ya, kalau hawa nafsu orang, Qaf sudah terlalu panjang. Apalagi zaman kita sekarang. Kalau ada imam surat sholat Id misalkan, atau sholat Jumat baca Qaf, itu kebanyakan orang zaman sekarang sudah terlalu apa? Panjang. Dowo ya, ya surat Qaf, habis itu atur. Makanya jarang kita dapati ada imam ya sholat Id atau sholat Jumat bacanya Qaf atau bacanya sholat Id bacanya Qaf sama atur. Jarang. Kalau anak dulu di Saudi pernah dapati, ya tapi kalau di Indonesia, insya Allah nggak dipanggil lagi kayaknya, nggak bakal dipanggil lagi sebagai imam kedawan. Jadi patokannya bukan hawa nafsu manusia. Makanya di sini beliau menjelaskan, ya dan ini penting sekali. Beliau mengatakan, wa amma qawluhu idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian ngimami, maka hendaknya memperingan. Ya, fattahfifu amrun nisbi yarji'u fihi ila ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ila syahwatil ma'mumin. Ya, maka yang dimaksud memperingan ya salat, memperingan bacaannya, ini patokannya dikembalikan kepada bacaan yang dibaca oleh Nabi. Bukan kepada syahwat makmum, ya. Karena kalau ngikuti makmum, pengen nih kulhuwailek, nah, Akhirnya apa? Ada sebagian orang ngimami, ada sebagian, terutama kalau pas terawih. Ada ini sampai Yasin, Allahu Akbar. Ya, ada yang Alif Lam Mim langsung Allahu Akbar. Ini kalau ngikuti hawa nafsu apa? Ya, manusia makmum. Jadi patokannya bukan hawa nafsu. Kembalikan kepada apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya, ya berarti itu bukan kepanjang. Itu bukan kepanjang. Ya, ini yang menjadi patokannya. Karena Rasulullah dia yang melarang terlalu panjang, tapi Rasulullah SAW tidak mungkin menyelisihi ucapannya sendiri. Ya, nah ini jadi yang menjadi patokan adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata beliau, wa hadiyuhul ladhi kana yuwadhibu alaih huwal hakimu ala kulli ma tanaza'a fihil mutanasi'u. Dan petunjuk Nabi itulah yang menjadi hakim dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh orang. Jadi bukan selera, bukan kepada hawa nafsu, tetapi dikembalikan kepada ya apa yang dibaca oleh Nabi. Secara umum, bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum itu kalau sholat subuh itu tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal itu surat mulai dari Al-Hujurat sampai An-Naba, amma yatasaalun. Itu namanya tiwalul mufassal. Ya, surat-surat yang panjang. Baik. Kalau zuhur, asar, isya, maka ausatul mufassal, pertengahan. Mulai dari An-Naba sampai Adh-Dhuha. Ini secara umum, secara garis besar yang sering dilakukan oleh Nabi. Kalau zuhur, asar, isya itu ausatul mufassal. Ausatul mufassal itu dimulai dari juz amma, ya dari amma yata asa'alun sampai adh-dhuha. Ya, baca sabbihis misalkan wattariq, ya. Itu yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maghrib, maka yang sering dilakukan oleh Nabi, yang sering dibaca oleh Nabi adalah kisarul mufassal, ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek, ya, mulai dari adh-dhuha sampai an-nas, adh-dhuha sampai an-nas. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi. Tetapi sesekali seperti tadi, kadang subuh Nabi pakai ayat pendek, kadang sebaliknya. Maghrib pakai ayat yang panjang. At-Tur, Nabi pernah membaca pada surat pada sholat maghrib, baca surat At-Tur. Itu kadang-kadang. Tapi yang paling sering secara umum tadi, kalau sholat subuh adalah tiwalul mufassal, mulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Kalau zuhur, asar, isya, ausatul mufassal, yaitu mulai dari An-Naba sampai Adh-Dhuha. Dan maghrib yang paling sering adalah ya kisarul mufassal, yaitu ya surat Adh-Dhuha sampai An-Nas. Kemudian kata beliau, wa kana la yu'ayyinu suratan fi sholati bi'ainiha la yaqra'u illa biha illa fil jum'ati wal idain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan surat di dalam suatu salat harus baca surat ini. Itu Nabi enggak menentukan kecuali dalam salat Jumat dan salat Id. Ya. Kalau dalam salat Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang baca sabbihis ya dan al-ghasyiyah. Rakaat yang pertama sabbihis rabbikal a'la, rakaat yang kedua adalah al-ghasyiyah. Ya, ini dalam sholat Id. Kadang juga baca dalam sholat Id Qaf dan Iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, nah demikian juga pada sholat Jumat. Kadang-kadang beliau membaca Sabbihis dan Al-Ghasyiyah, dan kadang juga membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Ya. Selain daripada itu, sholat yang lainnya tidak ada ketentuan suratnya. Ya, tidak ada ketentuannya harus baca surat ini, misalkan. Itu tidak ada. Ya, ini dalam sholat-sholat wajib ya, dalam sholat-sholat wajib. Tapi kalau dalam sholat sunnah ada beberapa sholat yang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada penentuannya. seperti kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun, itu dibaca sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Dibaca juga sholat sunnah setelah tawaf, setelah tawaf. Kemudian sholat sunnah setelah maghrib, ya sholat sunnah setelah maghrib. Kemudian juga sholat witir, ya sholat witir. Itu ada beberapa dalil yang menunjukkan akan hal-hal itu. Tapi selain dari pada itu, ya tidak ada ketentuannya. Taib. Wa amma qira'atu awahiris suwar wa awsatiha falam yuhfad anhu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, adapun membaca akhir-akhir surat atau pertengahannya, ya, maka itu tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sering biasanya kalau kebiasaan kita, ya, nukil akhir-akhir atau pertengahan saja. Ya, dicomot surat Al-Jum'ah, dicomot bagian akhirnya. Ya, misalkan. Ya, ini justru malah bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun misalkan kalau membacanya sih boleh-boleh saja ya, karena semua surat boleh dibaca. Tapi kalau kita mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Atau ya pertengahan cuplik satu ayat, ya. Yang ada adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baca di awal surat. Jadi baca dari awal surat. Kadang sampai selesai, kadang tidak. Adapun nyuplik beberapa ayat, ya, akhirnya atau pertengahannya, ini bukan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang kadang-kadang menganggap baik disesuaikan dengan tema. Ya, dengan tema. Misalkan lagi bahas tadi khutbah Jumatnya bahas zina misalkan, akhirnya baca surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila misalkan. Ini bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau salat Jumat sudah ada ketentuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sunnahnya adalah membaca ya surat Al-Jum'ah dan Al-Munafikun atau Sabihis dan Al-Munafiki. Ya, ya. Al-Sabihis dan Al-Wasiyah, ya. Baik. Kemudian ya, beliau juga ya selanjutnya menjelaskan, fa idza faragha minal qiraati rafa'a yadayhi wa qabbara raki'an wa wada'a kaffayhi ala rukbatayhi kal qabidi alayhima. Dan apabila selesai dari bacaan surat, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangan. Ini termasuk sunnah. Ya, mengangkat kedua, hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika salat derajatnya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah punya buku khusus namanya Juz'un fi Raf'il Yadayn. Buku khusus hadis-hadis tentang sunnahnya mengangkat kedua tangan dalam salat. Ya, kenapa beliau sampai menulis buku itu? Karena sebagai bantahan bagi madhab Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya mengangkat tangan dalam sholat itu bukan sunnah. Makanya kalau mungkin yang pernah umroh atau haji, ya, kadang di Mekah Madinah ada sebagian orang nggak ngangkat tangan, gini terus. Itu madhab Hanafiyah, karena mereka menganggap itu bukan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai ngangkat tangan, nggak pakai ngangkat tangan. Taib, maka Imam Al-Bukhari membantah, ya, kata beliau justru hadis-hadisnya adalah mutawatir, jadi ini sunnah. Tapi mengangkat tangan ini sunnah hukumnya, tidak sampai wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Yang ada adalah perbuatan Nabi. Dan secara kaidah usul fikih bahwa sekedar perbuatan Nabi tidak menunjukkan wajib. Mujarradul fi'li la yadullu alal wujub. Sekedar perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib. Makanya mengangkat tangan dalam sholat itu tidak menunjukkan wajib, tetapi sunnah. Dan mengangkat tangan ya, seperti yang dulu sudah pernah kita bahas, ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah sampai sejajar dengan daun telinga, dan sifat yang kedua adalah sejajar dengan bahu. Nah ini, setelah selesai membaca, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, wakabbara dan takbir, dan ini disebut dengan takbiratul intiqal, ya, takbir perpindahan, ya, perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, ya. Taib, wakabbara rakian, Rasulullah Sallam beliau bertakbir ruku, ya, bertakbir ruku. Wa wada'a kaffayhi ala rukbatai, dan Nabi SAW meletakkan, ya, kedua telapak tangannya pada rukbataihi. Rukbatai itu lututnya. Qalqabidi alaihima, seperti orang yang menggenggam, ya, menggenggam lututnya. Baik. Wa basata dhahrahu wa maddahu wa'tada. Dan Nabi SAW meluruskan punggungnya, ya, dan iktidal, ya, maksudnya lurus sekali. Walam yansib ra'sahu walam yahfidhu. Rasulullah SAW tidak mendongakkan kepalanya dan juga tidak terlalu menurunkan kepalanya. Bal yaj'aluhu khiyala dhahrihi, tetapi menjadikan kepalanya ini lurus dengan punggungnya. Baik. Ini jadi beliau masuk kepada ruku, ya. Jadi ruku setelah membaca, ya, surat, di beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya kemudian takbir. Ini takbiratul intiqal. Bisa bersamaan, jadi mengangkat tangan sambil kemudian takbir bersamaan. Bisa juga takbir dulu baru mengangkat tangan. Bisa juga takbir mengangkat tangan dulu baru kemudian takbir. Semuanya boleh. Ada tiga sifat, ya, ada tiga sifat. Kemudian Rasulullah SAW rukuk, dan sifat rukuknya seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, pertama meletakkan, kedua telapak tangan kepada lutut. Yang kedua menggenggamnya, menggenggamnya, ya, digenggam, ben gak merosot, ya, digenggam. Kemudian, ya, sifat yang ketiga adalah meluruskan punggungnya, ya, diluruskan. Demikian juga yang keempat, yaitu kepalanya, kepalanya juga lurus seperti punggung, ya. Jangan sampai, yaitu terlalu mendongak, ya, kadang ada orang rukuk itu terlalu apa, mendongak, dia nggak lurus, ya, ini clear. Ada juga yang terlalu turun, ya, terlalu turun, ya, ini juga clear, ya, ini perlu dipraktekkan ini kayaknya. Nah, ya, praktekkan, coba. Ya. Nah. Baik. Jadi paham, ya? Jadi sifat rukuknya tidak boleh terlalu apa? Mendongak. Jadi kepalanya mendongak seperti ini. Jadi tidak lurus itu salah. Terlalu turun itu juga salah. Ya, jadi yang benar adalah lurus. Ya, punggungnya lurus, kepalanya juga lurus. Ya. Bahkan hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku maka beliau meluruskan punggungnya dan kepalanya, ya, tidak terlalu mengangkatnya dan tidak terlalu menurunkannya. Bahkan dalam sebagian riwayat, walaupun ada pembicaraan dalam hadis, dalam sanadnya disebutkan Nabi itu kalau ruku maka seandainya dituangkan air di punggungnya itu enggak, ya, enggak tumpah, saking lurusnya, ya, saking lurusnya. Dan itu secara kesehatan juga, kedokteran juga bagus. Jadi seorang yang ruku lurus itu bagus untuk kesehatan, ya, dari kesehatan tulang terutama, ya, tulang-tulangnya, dan ini sangat bagus. Baik, makanya ada sebagian ya ahli kedokteran yang menulis sebuah buku tentang asraru as-shalah, ya, apa rahasia-rahasia kehebatan-kehebatan sholat dari sisi kesehatan, dari sisi kedokteran. Dari sisi kedokteran. Jadi gerakan-gerakan sholat itu dari sisi kesehatan itu sangat luar biasa. Ya, ketika ruku, ketika sujud, ya, ketika gerakan-gerakannya itu sangat luar biasa untuk kesehatan apa? Insya Allah kalau orang rajin sholat, nggak perlu itu senam-senam, ya, senam-senam hari Ahad gitu ya. Ya, apalagi kadang-kadang pamer ada apa ibu-ibu, mama ada di pinggir jalan pakai baju ketat, ya nggak perlu. Ya, andaikan kita rajin sholat itu udah, masya Allah itu pertama udah dapat pahala, yang kedua itu juga sudah gerakan udah kayak senam sudah. Ya, nah masya Allah. Nah, wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhana rabbiyal azim. Ini bacaan ketika ruku. Ya, beliau mengatakan maha suci Allah, Rabbku yang maha agung. Ya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika ruku mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa ammar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku, ya, saat ruku maka agungkanlah Rabb. Ya, karena ruku ini adalah rukun di dalam sholat. Makanya Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Jadi sepakat para ulama bahwa ruku dan sujud itu termasuk rukun dalam sholat. Ya, tidak sah kalau seorang yang sholat secara sengaja dia meninggalkan ruku dan sujud. Baik. Dan ini wajibnya satu kali bacanya. Dan lebih bagus lagi kalau membacanya tiga kali. Kalau membaca lebih dari tiga kali boleh. Ya, membaca lebih dari tiga kali boleh. Tetapi yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW adalah ya tiga. Itu sudah bagus. Wataratan yaqulu ma'adzalika aw muqtasiran alai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ya, kadang-kadang beliau menambahkan dengan zikir yang lain. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, ini boleh. Sebagaimana dalam hadis Aisyah juga. Dan kaidah kita dalam masalah seperti ini yang sering saya sampaikan juga, bahwa sebuah ibadah apabila memiliki beberapa sifat redaksi yang berbeda-beda tapi semuanya sahih, maka boleh diamalkan semuanya. Kadang begini, kadang begitu. Ya, kadang begini, kadang begitu. Seperti doa istiftah. Ya, doa istiftah itu kan macam-macam. Ada yang Allahumma bait, ada yang subhana. Jadi boleh. Kadang pakai Allahumma bait, kadang pakai subhana. Ya, boleh. Ya, dua-duanya perlu dilakukan. Ya, kadang yang ini, kadang yang itu, supaya kita menghidupkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cuma satu saja, ya, yang pakai Allahumma bait saja misalkan, yang lainnya enggak dipakai, akhirnya apa? Kita mematikan sunnah Nabi, melalaikan sunnah Nabi. Ya. Dan kadang-kadang malah dijadikan pemecah belah. Wah, ini kalau yang pakai Allahumma bait ini berarti ya, kelompok ya biru misalnya. Oh, kalau yang ya, subhana gigi yang hijau misalnya. Enggak ada gitu. Selama semuanya sahih berarti boleh diamalkan. Ya, boleh diamalkan. Ya, itu pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wa kana ruku'uhul mu'da miqdaru asri tasbihat wa sujuduhu kadzalik. Ya. Dan adalah rukuknya Rasulullah SAW itu seukuran 10 tasbih, demikian juga sujudnya. Makanya ini menunjukkan bahwa boleh seorang ketika ruku dan ketika sujud lebih dari 3 kali, itu boleh. Ya. Jadi nanti jangan ada anggapan bahwa lebih dari 3 kali berarti apa? Enggak boleh, enggak. Ah, boleh seorang. Dalilnya hadis Anas bin Malik, ma ra'aitu ahadan asbah min Rasulillah sallam min hadzal gulam. Kata Anas bin Malik, saya tidak mengetahui seorang yang lebih mirip salatnya daripada orang ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karena Anas bin Malik termasuk seorang sahabat yang panjang umurnya, sehingga mendapati beberapa tabi'in, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, qala faharazna fir ruku'i asra tasbihat wa fis sujudi asra tasbihat. Kami hitung, ya, ternyata rukuk dan sujudnya itu, ya, sekitar 10 tasbih. Sujudnya juga demikian. Maka ini menunjukkan bahwa boleh seorang ketika rukuk dan sujud lebih dari, ya, 3 tadi, misalkan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, ya, kemudian membaca lebih dari 3 sampai 10 misalkan, boleh. Ya, dan itu yang paling sempurna 10. Ya, tapi kalau misalkan 3 juga sudah bagus, itu sunnah. Yang wajib 1. Ya, yang wajib 1. Ya. Yang penting ma'asyiral muslimin, jangan ada diam dalam sholat. Ya, wis 3 akhirnya menang nunggu imam. Jangan. Sujud juga demikian. Ketika sujud kadang-kadang kan sebagian imam belum selesai, kita udah selesai duluan. Ya, udah selesai duluan. Tahiyat misalkan juga begitu. Kadang-kadang tahiyat udah selesai, imamnya belum selesai. Kadang-kadang nyalain imamnya. Suwi nih imamnya. Wis mariket mau. Ya kan? Jadi kalau memang kita udah selesai duluan, gunakan untuk zikir. Makanya, atau doa. Makanya itu termasuk waktu yang mustajab. Saat kita ruku, sujud, ya, maka perbanyaklah doa. Demikian juga sebelum salam, itu salah satu waktu yang mustajab bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan ada diem aja, ya, nganggur malah ngelamun, ya, pas sujud ngelamun, ya, tak balik-balik keturun tiba, ya. Nah, wa taratan yaj'alu ruku'a was sujuda biqadril qiyam walakin kana yaf'alu dhalika ahyanan fi salati laili wahda. Kadang-kadang beliau menjadikan rukuk dan sujudnya sejajar seperti saat berdiri. Oh, ini lawama banget nih. Ya. Tapi itu cuma kadang-kadang dan hanya dalam sholat malam saja. Itu Rasulullah sholat. Makanya kata Aisyah, Rasulullah kalau sholat malam lama. Ya. Lama. Ya, kemudian rukuknya lama, sujudnya juga lama. Makanya pantas saja ketika Rasulullah kemudian apa? Bengkak kakinya. Sampai Aisyah itu kasihan sama Nabi. Wahai Rasulullah, Anda kan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah ngoyo-ngoyo lah gitu. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakur?" Wahai Aisyah, apa saya enggak pengin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, wujud syukur saya yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah ngasih banyak kenikmatan kepada saya. Ya, masya Allah, itu Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang bengkak, atau ada yang, ini penting juga, ya, kalau ada yang misalkan jidatnya hitam, tidak boleh bagi kita langsung memvonis ria. Ya, ria. Ada malah sebagian orang malah, wah ini khawarij, jidatnya hitam, radikal, teroris. Tandanya apa? Jidatnya hitam. Ya, ini ngawur. Ya, ngawur. Ya, yang enggak boleh itu kalau orang menyengaja gosok-gosok gitu. Ya, menyengaja sampai ireng, nah itu yang enggak boleh. Tapi namanya orang kalau memang sering dalam sesuatu, ya pasti akan ada bekasnya. Ya, misalkan saja tempat wudu itu hanya sekedar tetesan saja, pasti akan membekas. Iya kan? Ya, tempat wudu yang cuma netes dikit-dikit. Tapi kalau terus akhirnya membekas. Ya, nah, jadi kalau seorang misalkan sejak kecil dia rajin sholat, ya, kemudian tua, saya yakin ada bekasnya, ya, bekasnya. Walaupun dia nggak gosok-gosok tadi, ya, tapi karena sering, ya pasti ada bekasnya. Jadi jangan kemudian seorang kemudian menganggap itu adalah tanda dia ria, atau menganggap malah itu ciri teroris, khawarij. Nah, ini tidak benar sama sekali. Rasulullah SAW bengkak, ya. Dan disebutkan juga dalam ayat, sima humpi wujuhim min asari sujud, tanda-tanda mereka, ya, ada tanda sujud, ya. Nah, وكان وهذا وهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. Dan petunjuk Nabi SAW yang paling sering adalah mensejajarkan sholatnya. Artinya, kalau berdirinya lama, maka rukuknya juga agak panjang. Ya, kalau pendek, maka rukuknya juga pendek. Ya, jangan pas bacanya panjang, rukuknya bentar aja. Ini sering. Kadang imamnya bacanya lama, pas rukuk saknyuan toh, ini nggak imbang. Jadi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus menyeimbangkan. Kalau bacaannya panjang, maka rukuknya juga agak panjang. Ya, kalau pendek, misalkan seperti sholat maghrib tadi kan yang sering dibaca oleh Nabi Sallam adalah surat-surat pendek. Berarti ya kalau rukuk sujudnya berarti juga pendek. Dan petunjuk Nabi SAW juga ayol ehwa, bahwa rokaat yang pertama itu lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua lebih panjang daripada rokaat yang ketiga. Rokaat yang ketiga lebih panjang daripada rokaat yang keempat. Demikian juga rukuk dan sujudnya. Ya, termasuk kesalahan yang perlu diingatkan, sebagian imam kadang-kadang menjadikan rokaat terakhirnya sujudnya lebih lama daripada sebelumnya. Ada sebagian imam kadang misalkan pas sujud terakhir, sujud perpisahan, ya, sujudnya lama daripada sebelum-sebelumnya. Alasannya ini perpisahan, siapa tahu nanti habis ini gak bisa sujud lagi. Ini istihsan, menganggap baik yang tidak ada dalilnya. Ya, dan seperti ini ya tidak benar, karena ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk Nabi rakaat yang terakhir itu pendek. Ya, lebih pendek dari sebelumnya. Ya, lebih pendek dari sebelumnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Wa kana yaqulu aidan fi ruku'ihi subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Kadang membaca doa subuh quddus rabbul malaikati warruh. Kadang juga baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'alaka sam'i wa basari wa muhyi wa athmi wa asabi. Tapi ini pada salat malam. Ya, ini dalam ruku'. Summa yarfa'u ra'sahu qailan, kemudian setelah itu membaca mengangkat kepalanya dari ruku' ya sambil mengatakan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah artinya Allah mengijabai orang yang memujinya. Itu. Jadi bukan mendengar saja tetapi mengijabai, mengabulkan. Karena dalam bahasa Arab sami'a kemudian ketemu liman li lam itu maknanya adalah mengijabai, ya, mengabulkan. Jadi Allah mengabulkan orang yang memujinya, ya. Wa yarfa'u yadayhi dan mengangkat kedua tangannya. Ini sunnah sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan kedua bahu. Baik, ini namanya i'tidal. Wa kana daiman yuqimu sulbahu idza rafa'a min ar-ruku' wa baina as-sajdatain wa yaqul la tudzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila bangun dari ruku' maka beliau betul-betul meluruskan tulang sulbinya, jadi betul-betul tumaknina. Artinya tidak sujud kecuali betul-betul sudah berdiri dengan tenang. Ya, bahkan kata Nabi tidak sah sholat seorang apabila dia tidak meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud. Kadang-kadang ada orang belum tegak berdirinya udah langsung nyungsep ya sujud. Nah, ini patas. Ya, patas. Apalagi yang tarawih 23 rakaat itu. Kadang belum berdiri udah langsung sujud aja. Mungkin berdirinya belum sempurna. Ini enggak boleh, tidak sah. Tidak sah salatnya. Ya. Dulu Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang yang salatnya patas. Ya, salatnya patas, apa? Ditegur oleh Nabi suruh ngulangi salatnya. Wa kana idza stawa qala rabbana walakal hamd wa rubbama qala rabbana lakal hamd wa rubbama qala allahumma rabbana lakal hamd wa ammal jam'u baina allahumma wal waw falam yasih. Dan apa adalah Nabi SAW bacanya ketika berdiri tadi, bacanya rabbana walakal hamd, kadang rabbana lakal hamdu, itu ada wawunya sama tidak. Rabbana lakal hamdu saja boleh, rabbana walakal hamdu ada wawunya, boleh juga. Boleh juga Allahumma rabbana lakal hamdu, ada tambahannya Allahumma. Adapun Allahumma rabbana walakal hamdu, kata beliau ini tidak sahih. Ya, ini tidak sahih. Tapi perkataan Imam Ibnu Qayyim ini enggak benar. Ya. Karena tambahan Allahumma rabbana walakal hamd, ada Allahumma dan ada wawunya, itu ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Jadi ini termasuk ketergelinciran Imam Ibnu Qayyim. Dan itu tidak aneh kalau kita tahu bahwa Imam Ibnu Qayyim ngarang kitab Zadul Ma'ad ini saat safar. Ini beliau pas bepergian nulis Zadul Ma'ad itu. Jadi jauh dari kitabnya. Ya, tapi hebat ya nulis Zadul Ma'ad ya di saat bepergian jauh dari kitabnya. Ya. Artinya ini udzur lah. Ini udzur kenapa beliau tadi tergelincir karena jauh dari kitab-kitabnya. Dan itu menunjukkan bahwasanya ulama tidak ada yang sempurna, pasti ada ketergelinciran. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, insyaallah taala nanti kita sambung lagi ya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.